ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, dalam salah satu ceramah yang pernah saya sampaikan, ada nukilan tentang Dzulqarnain. Dikatakan bahwa Dzulqarnain apabila tidak bertobat, maka dia bukan salafi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Maret 2015, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya waktu itu untuk berangkat umroh, kebetulan bersama dengan Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba Abdu Hafizahullah Ta'ala, dan kami sempat berkunjung ke kediamannya Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, bertemu dengan beliau. Dan ketika kami hendak keluar dari masjid menuju rumah beliau, beliau sempat menanyakan tentang kondisi dari Dzulqarnain, dan disitulah beliau mengatakan bahwa dia adalah rajul su, dia berbahaya. Kemudian Asy-Syaikh juga menyatakan kalau Dzulqarnain tetap dalam keadaannya, maka seperti yang disampaikan tadi, innahu laisa bisalafi. Nah, au kama qala hafizahullah. Dan insyaallah rekaman qadarullah, memang rekaman kalam Syekh yang itu tidak ada. Saya sempat merekam tentang kalam Syekh menyangkut Al-Madinah Grenjeng yang ada di Solo, yang kebetulan Dzulqarnain juga menjadi salah satu dari penasehat sekolah tersebut. Nah, dan Syekh juga sempat membicarakan sekolah itu dan menghimbau agar anak-anak salafiyin tidak disekolahkan di tempat tersebut. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang memberi kebebasan berkembangnya faham di luar syariat Islam seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain? Nah, pertama kita doakan waliyul amr supaya diberi taufik oleh Allah, dibukakan agar melihat dengan seksama kesesatan Syiah dan Ahmadiyah. Selain itu, kita juga harus proaktif. Proaktif dalam artian memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin, agar dengan itu pemerintah juga mengetahuinya. Mungkin dalam hal ini pemerintah kurang informasi, kurang masukan-masukan yang benar tentang dua kelompok ini, yaitu Syiah dan Ahmadiyah. Nah, Ana pernah membaca hadis tentang bolehnya membunuh anjing yang berbulu hitam. Terus bagaimana hukum membunuh anjing yang banyak di sekitar area perkampungan? Apakah padahal tidak mengganggu, hanya sekedar menggonggong. Apakah ini tidak termasuk radikalisme atau menzolimi? Tindakan radikal terhadap binatang. Tidak boleh membunuh anjing-anjing tersebut. Nah, memang yang boleh dibunuh hanyalah anjing yang berwarna hitam. Fa innahu syaitan, karena itu adalah setan. Apakah Ustadz pernah belajar di Pondok Ngeruki Solo? Kitab-kitab apa saja yang dipelajari di pondok tersebut? Nah, Pondok Ngeruki sempat menjadi trending topic ya, karena banyak kejadian, peledakan-peledakan yang pelakunya tidak sedikit ternyata lulusan dari pondok tersebut. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir sendiri yang sudah dicap oleh pemerintah kita sebagai teroris atau khawarij, juga sebagai salah satu pendiri dari pondok tersebut. Kalau saya tidak salah, pondok itu didirikan oleh 7 orang atau 9 orang ya. Satu di antaranya adalah Abu Bakar Ba'asyir dan satu lagi dari Makassar, dari Sulawesi, yang dikenal dengan sebutan Daeng Matase. Entah apa itu nama atau apa, yang pasti Daeng Matase. Saya pernah belajar sebentar dengan Daeng tersebut ya. Alhamdulillah tidak lama, cuma sebentar saja. Satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri, sewaktu saya berada di sana, pondok itu memang menanamkan kebencian terhadap pemerintah ya. Bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan bahwa Soeharto adalah Fir'aun, Soeharto adalah Korun, kemudian para aparat negara, kepolisian, semua itu togut dan seterusnya. Karena memang kita didoktrin dengan sebuah pemikiran bahwa negara ini negara kafir karena tidak menerapkan hukum Islam. Ya, karena tidak menerapkan hukum Islam. Nah, buku-buku yang dipelajari di sana bermacam-macam. Bahkan ada juga buku Kitabut Tauhid, ada ya. Kitabut Tauhid ada dipelajari, bahkan usul as-salasah ada dipelajari, walaupun tidak terbuka secara terang-terangan, tapi itu dipelajari. Namun dengan pemahaman yang mereka sampaikan ya, dan kita tidak pernah dikenalkan dengan para ulama sunnah, padahal buku-buku mereka juga ada, seperti buku Syekh Al-Albani, kitab-kitab Syekh Al-Albani, kitab-kitab Syekh Nusaymin, dan kitab-kitab masyayikh sunnah yang lainnya, tapi kita tidak faham siapa mereka. Justru yang kita kenal, yang kita jadikan sebagai jagonya kita ya pada waktu itu adalah tokoh-tokoh jihadis seperti Abdullah Azzam Al-Mubarak, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Sayyid Hawa ya. Semua itu menjadi jagoan kita semuanya. Ya, pada waktu itu. Nah, kita belajar buku-buku mereka, belajar buku Jundullah, Thaqafan wa Akhlaqan, Tentara Allah, Thaqafan wa Akhlaqan, akhlaknya dan pengetahuannya, dan banyak lagi buku-buku yang memang mengarah ya kepada pemikiran-pemikiran Khawarij. Walhamdulillah bi taufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, saya secara pribadi bersyukur kepada Allah bisa dibukakan dan ditunjukkan jalan yang benar melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memohon kepada Allah agar tetap diistiqomahkan di atas din ini, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidat salaf. Nah, bagaimana sikap seorang salafi menyikapi ikhwah yang sering mengunjungi atau loyal kepada ahlu bid'ah? Dinasehati ikhwah tersebut, tegakkan hujah kepadanya bahwa orang yang kamu datangi itu adalah ahlu bid'ah, bukan orang biasa. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia kurang maklumat, ya, sehingga perlu didudukan, perlu dinasehati, perlu disampaikan bahwa orang yang selama ini sering kamu kunjungi itu adalah sebenarnya orang yang memerangi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus ditinggalkan, jangan dikunjungi, jangan berteman dengannya, jangan bermajlis dengannya. Banyak sekali asar-asar dari para salaf yang isinya larangan mujalasatu ahlil bidah, duduk bergaul bersama dengan ahlul bidah. Siapakah ulama kibar di masa sekarang ini yang boleh kita dengar fatwanya? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menyisakan mereka untuk berada di tengah-tengah kita. Banyak di antara mereka adalah Fadilatul Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi, dan masyaikh lainnya, Syekh Ubaid. Kenapa ustaz-ustaz dari salafi tidak menjembatani ustaz dari kelompok yang telah ditahdir? Atau apa ini? Nah, yang pasti upaya itu sudah dilakukan, ya kan? Sudah dilakukan tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Namun taufik biadillah, taufik itu ada di tangan Allah Azza wa Jal. Di Palestina tidak ada fatwa jihad dari para ulama. Jadi kelompok apa saja yang berperang di Palestina? Apakah ada kelompok Khawarij yang di Palestina? Naam. Kelompok Khawarij ada, Syiah juga ada, Hamas yang sering kita dengar beritanya, ini juga ada kecenderungan loyal kepada Syiah Iran. Jadi tidak bisa kita menggabungkan diri dengan mereka. Bahkan termasuk salah satu ritual mereka, tokoh-tokoh mereka senantiasa mendatangi makam Khomeini. Dan juga poster-poster Khomeini mereka pasang. Ini menandakan bahwa ada loyalitas yang mereka tampakkan kepada Syiah Iran. Nah, adapun soal ulil absar, memang pernyataannya adalah pernyataan yang kufur, sekufur-kufurnya. Pernyataannya adalah pernyataan-pernyataan yang kufur. Dan ini sangat membahayakan keislamannya. Apakah termasuk tidak taat kepada pemerintah ketika mengemudi kendaraan tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi? Apakah termasuk dalam sikap radikal? Semua dikait-kaitkan dengan radikal. Karena memang pembahasannya tentang radikalisme. Iya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa titah waliul amri itu atau perintah waliul amri itu ada tiga macam. Yang pertama, perintah yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hukum mentaatinya adalah wajib. Yang kedua, perintah waliul amr yang tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah, tidak juga mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Perkaranya hanya mubah saja dan demi kemaslahatan rakyat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hukum mentaatinya adalah wajib. Maka tentu saja masuk ke dalamnya ini. Jangan punya kendaraan bodong, mobil bodong, motor bodong. Lah, urus sebaik mungkin. Pakai helm dengan rapi, karena semua itu kemaslahatannya kembali kepada kita. Yang ketiga adalah perintah waliul amr yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Hukum mentaatinya adalah tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah. Ayat yang menjelaskan ketaatan kepada waliul amri ini sudah dijelaskan. Namun bagaimana jika ulil amri tidak menerapkan hukum Allah, pantaskah ditaati? Naam. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan batasan kepada kita untuk bisa memberontak pemerintah itu ketika kita melihat kekafiran yang nyata dalam diri mereka. Illa antarau kufran bawah. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap waliul amr yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir. Konteks ayatnya dalam Al-Quran pun ada tiga. Faulaika humul dhalimun, fasikun, kemudian kafirun. Pembahasan ini pembahasan yang sangat panjang. Ya. Namun tidak setiap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir. Ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa pemerintahan tersebut tidak menerapkan hukum Allah. Jika mereka sudah memang terbukti menganggap halal hukum selain hukum Allah dan merendahkan hukum Allah, menghina hukum Allah, maka ini kafir. Boleh kita untuk memberontaknya? Boleh. Memberontak kepada pemerintah yang seperti itu, tetapi ada syarat lain. Pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan dalam hal ini. Kedua, tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Jika syarat-syarat itu tidak bisa ditempuh dan diwujudkan, maka tetap bersabar. Perintah yang baik ditaati, perintah yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah tidak ditaati. Ya. Semoga Allah merahmati Anda karena menjawab pertanyaan-pertanyaan anak ini. Bagaimana untuk membalas perkataan-perkataan kedua orang tua Ana yang mengatakan kepada Ana, berislamlah yang biasa saja. Jangan terlalu ekstrim, berlebih-lebihan. Nah, pernyataan orang tua yang seperti itu menandakan bahwa orang tua sebenarnya belum mengerti apa yang dimaksud dengan ekstrim, apa yang dimaksud dengan berlebihan. Jadi perlu pendekatan yang lebih serius, lebih sering. Jangan menjauhi kedua orang tua, ya. Seringlah duduk bersama dengan mereka, ngobrol. Tidak perlu dari awal sampai akhir antum ceramah di hadapan orang tua antum. Tidak perlu. bicaralah soal pekerjaan, bicaralah soal kegiatan sehari-hari, bicaralah soal-soal yang ringan-ringan, tapi di sela-sela obrolan itu, antum bisa masukkan sedikit demi sedikit pemahaman tentang Islam. Nah, kan kalau Islam begini, begini, begini, ya. Jadi cobalah kita harus pandai-pandai, ya, pandai-pandai memasukkan, memberikan pengertian kepada orang tua tanpa orang tua menganggap kita sedang berceramah di hadapannya, ya. Jadi memang butuh menjalin kedekatan dengan orang tua, tampakkan sikap hormat, ya, tampakkan sikap taat kita kepada kedua orang tua, bakti kita kepada kedua orang tua. Karena ini bagian dari dakwah. Inilah Islam. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Tidak ekstrim, tidak keras. Buktinya saya masih berbakti kepada kedua orang tua. Saya masih menolong kedua orang tua. Saya masih membantu semua keperluan-keperluan mereka. Kalau yang ekstrim, yang berlebihan, itu sampai berani mengkafirkan kedua orang tua. Ya, kalau saya, tidak, Bu. Ibu adalah seorang muslimah. Dipuji terus, ya, sedikit-sedikit disampaikan nasihat yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang baik. Apa hukum menggunakan patung manekin untuk baju-baju akhwat, misalnya gamis, jilbab, tapi yang berkepala namun ditutup wajahnya? Atau memotret akhwat langsung dan diedit sehingga tertutup wajahnya untuk promosi pakaian muslimah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus memiliki sikap kehati-hatian dalam hal ini. Jangan memberi ruang setan masuk dan membisikkan kepada kita hal-hal yang berbahaya yang lebih jauh dari ini. Mungkin pada awalnya kita karena bermudah-mudah menganggap ini biasa, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, karena setan akan terus bermain. Setan akan terus menggoda. Karena itu sebaiknya dihindari yang seperti ini, ya. Sebaiknya dihindari yang seperti ini, apalagi memoto, memotret, ya. Ini hal yang tidak dibenarkan. Nah, bagaimana hukumnya bila seseorang mengatakan mengejek kita sebagai teroris, padahal kita bukanlah teroris, khususnya bagi akhwat dan ummahat, karena berpakaian tertutup hingga banyak yang mengejeknya. Naam, dan berikan nasihat untuk kami. Naam. Hendaknya muslimah, para akhwat dan ummahat, mereka tetap istiqomah. Mereka tetap istiqomah. Berdoa kepada Allah untuk diberikan kekokohan dan kekuatan. Sungguh luar biasa perjuangan para ummahat dan akhwat dengan memakai pakaian yang syar'i, ya, menutup seluruh auratnya di zaman yang semua serba terbuka. Hatta aurat dibuka. Begitu muncul sekelompok orang, akhwat, ummahat yang menutup dirinya, menjaga auratnya, sungguh ini sangat luar biasa. Sungguh pahala mereka dengan menjaga kesuciannya, menjaga aurat itu sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sekarang ini adalah hari-hari yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamus sabr. Hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang besar. Nah, di mana al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh kepada syariat agamanya ibarat berpegang kepada bara api. Jangan sampai dilepaskan, walaupun berat. Walaupun berat, peganglah bara api tersebut. Peganglah bara api tersebut demi mempertahankan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menghina adalah kaum yang jahil. Kaum yang tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, salah satu sifat dari ibadur rahman adalah apabila wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang bodoh berkata kepada mereka, mengejek mereka, mencaci mereka, mencemooh mereka, maka mereka ibadur rahman menjawabnya dengan salama. Semoga Allah memberi kalian keselamatan dan hidayah. Jadi tetap bersabar, tidak patah semangat. Ya. Sungguh perjuangan kalian adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya semua orang itu mau jujur, maka sesungguhnya bagi wanita memakai cadar itu bukan sesuatu yang aneh di negeri kita ini. Ya. Bukan sesuatu yang aneh di negeri kita ini. Naam. Dalam muktamar NU yang pertama, di situ disebutkan ya, poin-poin di antaranya tentang wajibnya mengenakan cadar. Dalam salah satu buku yang biasa dikaji, buku wajib mereka, ya, juga disebutkan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Dalam buku atau kitab Safinatun Najah, dalam kitab Safinah, ini buku wajib di pesantren-pesantren dikaji, dan di situ ada pembahasan tentang aurat, di mana aurat dibagi menjadi 4 bagian di situ, dan kesimpulannya adalah bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Nah, jadi tidak perlu berkecil hati. Di Indonesia, banyak ulama berpredikat Habib. Habib satu orang, banyak orang jadi Habaib. Ya. Cukup modalnya pakai gamis, pakai ikat kepala, insya Allah dipanggil Habib. Ya. Jadi, kalau disebut sebagai ulama, itu terlalu berlebihan saya pikir. Ya, terlalu berlebihan. Nah, apa benar mereka keturunan Rasulullah? Bagaimana sikap kita sebagai ahlu sunnah salafi? Nah, fenomena munculnya habaib adalah fenomena yang sesungguhnya membutuhkan kajian tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar fenomena LGBT atau fenomena radikalisme, liberalisme, tapi sekali-kali ada pembahasan tentang fenomena habaib. Ya. Apakah benar mereka keturunan Rasulullah? Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagi kita keturunan Rasulullah atau bukan itu tidak jadi soal. Jika seseorang memang keturunan Rasulullah, ya, maka hal itu akan bermanfaat baginya ketika dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak, ya, kalau tidak maka tidak akan bermanfaat meskipun ada garis keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang menjadi patokannya adalah apakah seseorang itu di atas akidah yang benar? Di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang jadi patokannya. Tidak melihat latar belakangnya. Nah, tentu saja seorang yang ada garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang patut disyukurinya. Tetapi hal itu bukan menjadi tiket masuk surga. Ya, secara langsung tidak. Tetap ada syarat-syarat. Tetap dilihat sejauh mana kebenaran akidah, kebenaran manhajnya. Sampai di mana ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, menyebut satu persatu dari keluarga-keluarganya. Ya. Nabi mengatakan, ya Fatimah, selamatkan diri kalian, diri kamu dari neraka. Karena sungguhnya aku tidak punya kuasa untuk bisa menyelamatkan kalian. Terus disebutkan satu persatu, keluarganya, kabilahnya. Nah. Ditanyakan di sini bahwa saya mau menikah, mau sekali menikah. Kalau saya secara pribadi tidak mau sekali menikah, pengen 2 kali sampai 4 kali menikah. Yeah. Tapi dia ini mengatakan saya mau menikah dan mau sekali menikah. Tapi orang tua punya cicilan per bulan. Selama 1 tahun lebih jangka waktunya. Apakah saya harus membantunya dalam membayar cicilan tersebut? Di sisi lain saya sedang menabung untuk menikah. Nah, yassarallah al-umur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan antum. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan antum. Nah, jika bisa dipadukan, selain menabung juga sedikit menutupi cicilan orang tua, itu hal yang baik insyaallah. Nah, berusaha, berdoa, Allah akan memberikan jalan keluar. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian ditanyakan di sini soal teman-teman yang mengikuti pengajian-pengajian yang lain, yang nyata adanya penyimpangan, baik khurafat ya, maupun penyimpangan pemikiran. Bagaimana cara menjelaskan kepadanya sedangkan saya belum cukup memiliki ilmu pengetahuan terhadap aliran atau pengajian tersebut. Nah, ada banyak hal yang bisa ditempuh ketika kita belum mampu untuk menyampaikan. Mungkin kita bisa mencari artikel terkait, ya, artikel terkait, kemudian kita berikan secara cuma-cuma kepadanya. Jangan dijual, berikan secara cuma-cuma. Nah, atau bisa juga dengan cara lain, yaitu mengajaknya ke tempat taklim kita, ke majelis taklim kita. Mudah-mudahan di situ Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah baginya. Nah, apakah sudah ada usaha dari para asatidah untuk menginformasikan kepada Syekh Saleh Fauzan terkait Dzulqarnain? Nah, upaya ini sedang dan terus dilakukan oleh para asatidah kita, bahkan Syekh Rabi sekalipun. Beliau bahkan waktu itu menyatakan bahwa beliau yang akan langsung menyampaikan ya kepada Syekh Saleh Fauzan. Intinya mungkin para masyayikh butuh informasi-informasi perkembangan terkait Dzulqarnain khususnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dari segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.